Mitra Bisnis, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pekan lalu menunjuk Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah terpilih, SBY langsung menunjuk dua menteri yang masih aktif di kabinetnya untuk menjadi Ketua Harian Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Ketua DPR Marzuki Ali juga didaulat menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Iya, menurut saya itu ya pilihan sulit ya. Kita sebagai pengamat juga nggak gampang membuat kesimpulan. Di satu sisi, partai itu sudah mau tenggelam, perlu diselamatkan. Nah, orang yang sekarang dianggap paling kompeten menyelamatkan ya SBY. Nah, SBY jabatannya banyak. Lalu dia bagi-bagi jabatan dengan anak buahnya. Lalu anak buahnya terseret lagi, orang-orang yang jadi menteri terseret lagi ke dalam partai. Nah, jadi ya apa ya, artinya Indonesia harus berkorban juga untuk Partai Demokrat, bukan hanya orang Partai Demokrat yang berkorban. Indonesia harus berkorban juga untuk partai itu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang menjadi lebih baik. Tapi kalau nanti tidak menjadi lebih baik, nah itu sia-sia jadinya kan. Apakah ada kekhawatiran terjadi konflik kepentingan melihat kondisi saat ini, Pak? Situasi negara kita adalah memang situasi di mana konflik kepentingan itu ada di mana-mana. Belum ada lembaga yang bekerja utuh, berfungsi utuh, berkuasa utuh, seperti apa yang seharusnya belum ada. Semuanya kacau balau. Kalau dilihat dari efektivitasnya, Pak? Ya kalau soal efektif ya tidak. Tidak rangkap aja tidak efektif. Apalagi rangkap. Ya, yang jadi masalah, SBY kan juga nggak gampang mengambil orang untuk menjadi pembantu-pembantunya itu. Itu adalah orang-orang terbaik dalam partai. Kalau nggak diambil orang terbaik, ancaman terhadap eksistensi partainya nggak bisa dihapus. Jadi itulah, saya kira SBY dalam posisi yang bisa membuat orang Indonesia memberi korbanan kepada partainya demi perbaikan partainya. Itu persoalannya. Jadi ini persoalannya bukan negara jadi efektif, Indonesia jadi lebih baik. Persoalannya sekarang, pilihan sekarang itu adalah Partai Demokrat diselamatkan apa tidak. Itu intinya dari persoalan ini. Selain itu ada usulan agar dibuat larangan rangkap jabatan agar para pejabat bisa fokus mengurus negara. Apakah Bapak setuju? Itu perlu, cuman sekarang Anda nggak bisa bicara seperti itu karena tidak ada kesepakatan nasional tentang itu. Jadi harus dibuat dulu kesepakatannya. Tapi itu perlu, wajib. Iya, biar presiden full time, tanggung jawab penuh. Jadi ada pembagian pekerjaan, ada saling kontrol, saling mendukung. Jadi pemisahan itu wajib. Tapi sekarang nggak bisa Anda bicara tentang itu. Semua elit politik Indonesia nggak mau dipisahkan seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana kinerja dari Partai Demokrat ke depannya setelah Presiden SBY menjabat sebagai Ketua Umum yang baru? Ini pengorbanan yang banyak yang diberikan oleh Partai Demokrat kepada oleh tokoh-tokoh Partai Demokrat kepada partainya. Juga diberikan oleh bangsa Indonesia kepada Partai Demokrat. Tapi kalau bicara tentang ini yang bisa diharap dari ini adalah partai itu tidak tenggelam, masih eksis, masih ikut pemilu. Itu paling jauh. Tapi apabila mau elektabilitasnya mau lebih tinggi, balik ke pulih kembali, nah itu nggak bisa dengan perubahan organisasi partai yang dilakukan sekarang itu tidak cukup. Dia harus berbicara tentang siapa calon presiden yang mau dimajukannya. Kalau calon presiden itu orang yang tepat, yang menarik buat masyarakat, nah itu baru bisa memulihkan partainya. Tapi kalau calon presiden itu salah satu dari yang ada di dalam Partai Demokrat sekarang, nah itu tidak akan berubah, tidak akan menjadi lebih baik. Calon itu harus diambil dari luar. Demikian pakar politik Arbi Sanit, saya Wendy Lim.